Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih membahas tentang kitab penjelasan tentang dicelaknya marah, dendam dan hasad. Telah dijelaskan pada waktu yang lalu bahwasannya marah yang dimaksud di sini adalah marah yang tercela. Karena ada marah yang terpuji, yaitu ketika marah cemburu, ghirah. Nah, dalam rangka membela al-haq dan kebenaran. Dan di sini juga disebutkan tentang keutamaan orang yang menahan emosi atau amarah yang itu muncul dari hawa nafsu kita. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang paling kuat adalah orang yang dia yang bisa menahan emosinya. Seperti dibawakan dari Ikrimah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Yahya sebagai wasyaidan wa hasuran. Saidan di sini dijadikannya panutan. Iya. Ditafsirkan oleh Ikrimah, Sayyid di sini adalah orang yang yamliku nafsah indal ghadab. Wala yaghlibuhu ghadabuh. Seorang panutan itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah dan tidak terkalahkan oleh emosionalnya, oleh marahnya. Nah, inilah yang bisa dijadikan panutan. Waqila inadal qarnain, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, selanjutnya laqa malakan minal malaikah. Pernah dikatakan bahwasannya Dzulqarnain pernah bertemu seorang malaikat dari para malaikat Allah. Kemudian dia mengatakan, alimni ilman azdada bihi imanan wa yaqinan. Ya, dia berkata kepada malaikat tersebut, ajarkan kepadaku ilmu yang aku bisa bertambah dengan ilmu tersebut keimanan dan keyakinan. Qala la taghdab, kata malaikat itu mengatakan, kamu jangan marah, jangan emosi. Iya. Fa inna syaitana aqdara ma yakunu ala ibni Adam hina yaghdab. Faraddal ghadab bil qadmi. Wasakanahu bita'audah wa iyyakal ajalah fa innaka idza ajalta akhta'ta khat nam hadzaka wa kun sahlan layinan lil qarib wal ba'id wa la takun jabbaran anida. Maka sesungguhnya syaitan itu mampu untuk menguasai anak Adam ketika dia marah. Nah, seperti yang sudah disebutkan, karena marah, emosi, ya, itu adalah usul daripada usul segala dosa. Nah, temperamental, emosional, tidak terkendali emosinya, merupakan di antara pokok-pokok terjadinya kemaksiatan dan dosa. Yang ujung-ujungnya adalah perbuatan zalim. Ya, dan ujung-ujungnya adalah sakudima. Nah, faraddal ghadab bil kadzim. Maka tolaklah marah itu dengan kadzimil ghaiz. Naam, kadzimil ghaiz menahan emosional, kemudian memilih sesuatu yang lebih baik daripada emosi. Sehingga dengan kadzimil ghaiz melahirkan membuahkan perangai yang berikutnya itu al-halim. Nah, perangai halim. Nah, atau bukan halim, hilm, afwan, hilm. Halim orang yang mempunyai sifat hilm. Nah, dengan kadzimil ghaiz akan membuahkan perangai yang baik yaitu al-hilm. Al-hilm dia mampu untuk membalas yaitu intiqam dengan kekuatannya, tapi dia tahan. Ya, dia menahan dengan kadzimil ghaiz ini. Ya, dia tahan padahal dia mampu. Kemudian dia memilih yang lebih baik dibandingkan membalas. Ini namanya al-hilm. Wasakanahu bita'udah, dan akan menenteramkan dia dengan kasih sayang, kecintaan. Wa iyyaka wal ajalah, dan jauhilah sifat tergesa-gesa. Wa innaka idza ajalta akhta'ta haddaka, maka kalau kamu tergesa-gesa kamu akan salah melangkah, salah mengambil bagian. Dan dikatakan oleh para ulama, ajalah minas syaitan, al-isti'jalah minas syaitan. Tergesa-gesa itu termasuk dari perbuatan syaitan. Wa kun sahlan lainan lil qarib wal ba'id. Jadilah orang yang mudah dan lembut terhadap kerabat, orang yang dekat maupun dengan orang yang jauh. Wala takun jabbaran anidan, dan janganlah kamu menjadi orang yang jabbar, istikbar, merasa besar, merasa sombong, dan orang yang menentang. Nah, syahidnya di sini, ghadab akan melahirkan apa? Keguncangan. Akan melahirkan ketergesa-gesaan, salah langkah. Kemudian dengan marah itu akan jumud, ya, kaku, kasar, syiddah. Nah, yang akan melahirkan al-kibr. Ya, sedangkan kebalikannya ketika dia menahan, dia tenang, adanya sikap tenang ta'ani, al-hilm, kemudian dia tepat di dalam langkah, mengambil sikap dan menjadi orang yang mudah dan lembut kepada orang yang terdekat dari kerabat-kerabatnya, temannya, dan ataupun orang yang jauh, dan tidak menjadi orang yang jabaron anida. Nah, kalau orang yang dia sulit dikasih nasihat, ya bisa jadi karena ini orangnya temperamental, marah. Kalau enggak dapat bagian dunianya marah, emosi, ya ada, dan sikapnya tergesa-gesa, kemudian juga mengumbar emosinya. Nah, dan sering jalan salah langkah, salah bersikap, dan susah orangnya. Itu orang yang emosional itu susah, kaku, jumud, menentang. Nah, Ini adalah akhlak yang jelek. Yang dikatakan wakila inna iblis la'anahullah badali Musa alaihissalam. Dikatakan sungguhnya pernah iblis la'anahullah pernah muncul menampakkan diri kepada Musa alaihissalam. Kemudian mengatakan, ya Musa, iyyaka wal hiddah, fa inni al'abu birrajul hadid kama yal'abu sibyanil bilqurrah. Wahai Musa, jauhilah oleh kalian, oleh engkau sifat al-hiddah. Hiddah itu kemarahan. Yaitu tadi, temperamental. Jauhi sifat itu. Naam. Maka sesungguhnya aku akan bermain-main dengan seseorang yang dia suka marah, emosi, mengumbar emosional. Naam. Seperti bermain, ya, seperti seorang anak kecil mempermainkan bolanya, ya, jadiin bola sama setan kita kalau suka marah temperamental, tendang sini tendang sono setan, naudzubillah min dzalik, ya itu. Perumpamaan orang yang suka marah mudah dipermainkan oleh syaitan. Wa iyyaka wan nisa, dan jauhilah oleh engkau wanita. Fa inni lam ansab fakhan qat asbata fi nafsi min fakhin ansabahu bi imra'ah. Hati-hatilah terhadap wanita. Maka sesungguhnya aku telah memasang perangkap. Ya, yang aku tetapkan untuk diriku untuk memasang perangkap dengan wanita. Nah, banyak seseorang yang dia terperangkap godaan setan dengan wanita. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah, apa, wanita itu seperti panah-panah, ya, ketika dilihat akan menusuk hati kita. Nah, berbahaya. Kalau yang sudah menikah, alhamdulillah, dia bisa datang ke istrinya lah. Kalau yang belum menikah, nah, makanya hati-hati, jangan mengumbar nafsu syahwat dengan celingak-celinguk, tengak-tengok, ngintip-ngintip, ya, yang enggak halal bagi antum. Jangan coba-coba, nanti bikin susah sendiri. Ya, bikin susah sendiri. Nah, susah, gelisah. Nah, dan hilang ilmu. Ya, kalau kita melihat yang haram, sudah capek-capek ngapal Al-Quran, sudah mau 30 juz, melihat yang aneh-aneh, ngintip-ngintip, jadi 1 juz lagi. Aduh, capek sekali antum. Nanti ngapal lagi, ngelihat lagi yang gitu. Nah, sisa 2 juz, 3 juz, 4 juz, masih mending kalau habis. Nah, itu makanya hati-hati. Setan sendiri ini mengatakan kepada Nabi Musa, hati-hati terhadap wanita. Wanita itu perangkap yang dipasang oleh setan untuk menjerat anak Adam. Wa iyyaka wasuh, dan hati-hatilah terhadap perbuatan asuh, yaitu bakhil. Wa ini, kata syaitan, sungguhnya aku afsada ala sahih dunia wal akhirah. Sungguhnya aku merusak dengan kebahilan orang yang bahil ini dunia dan akhiratnya. Ya, orang bahil mau infak, nanti masih kurang buat saya. mau buat makan sendiri biar sehat. Tabung aja, nanti buat ini, buat itu. Akhirnya badannya kurus, kurang vitamin, padahal uang ada. Itu sahih orang yang bakhil. Nah, dia bisa beli apa makanan yang sehat, tapi ngirit-ngirit. Itu yang bakhil kayak gitu. Nah, akhirnya sakit. Akhirnya ibadahnya kurang. Makanya dikatakan orang yang sahih, kata setan di sini, aku akan rusak dia, dunia dan akhiratnya. Nah. Wa kana yuqal, dan juga dikatakan, ittaqul ghadab. A innahu yufsidul iman kama yufsidul sabar al asal. Iya. Wal ghadab aduul aql. Hati-hati kalian terhadap emosional atau marah, kemarahan. Karena sesungguhnya kemarahan, ingat ini marah yang tercela, yang dia mengumbar hawa nafsu. Maka sesungguhnya kemarahan itu emosional, emosional itu merusak iman. Seperti sobar, sobar itu kotoran yang ada pada yang mengotori madu. Ya. Di sarang itu ada kotoran-kotoran. Kalau kecampur rusak itu madu. Nah. Ya akan merusak seperti sobar merusak madu. Dan marah itu adalah musuhnya akal. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ghadab syai'un minad junun. Ya, cabang dari kegilaan itu emosi. Makanya kalau orang yang emosi enggak ditahan, enggak dikendalikan, itu ada batasan-batasannya. Kalau sudah sampai batasan paling pol, dia langgar, melewati, sudah dia gila, dia junun. Nah. Iya. Yeah. Dan itu orang yang kejiwaan pasti tahu. Iya. Yeah. Emosi, wos, gini marah, dikit-dikit marah, ini marah. Sedikit aja tersinggung perasaan, wah marah. Melihat ini marah-marah. Ya, gila kan, junun. Sesuatu yang sepele misalnya. Kesenggol sedikit, wah marah emosi. Kemudian apa lagi? Nah, hak yang gak dikasih, marah. Dia kepleset sendiri, jatuh marah sendirian. Lama-lama kalau sudah sampai melampaui batas, istilah orang konslet gitu ya. Konslet udah, susah baliknya itu. Nah, susah itu baliknya. Ya sudah, masuk mana? Cilandak ya kalau Jakarta. Nah, enggak min dalik. Makanya Islam mengajarkan apa? La taghdab, jangan marah, ditahan. Nah, kalau marah, marah pada perkara yang baik. Ya, membela kebenaran atau marah di dalam mendidik, itu pun diatur, tidak boleh emosional. Diatur. Nah, jangan sampai zalim. Diatur. Nah, jangan mengumbar, ditahan coba. Bisa insya Allah bisa. Ya, bisa kita menahan emosi itu. Nah, kemudian memilih yang lebih terbaik. Nah, jangan nanti emosi melampiaskan ke pohon pisang nih. Oh, pohon pisang hancur. Jadi gila antum lama-lama nanti. Nanti tembok dipukul-pukul ya. Tangan antum berdarah. Jadi gila nanti lama-lama. Dikit-dikit pelampiasannya cari yang dipukul apa. Itu gila itu namanya. Junun. Yang ada adalah sabar. Dia wudu. Maka disebutkan di antara nanti insya Allah ada di sini cara mengobati emosi. Iya. Kalau dia berdiri dia duduk, kalau duduk dia berbaring, kemudian dia wudu, tidur sudah. kemudian istighfar, kemudian juga na'am, mohon kepada Allah, karena itu adalah dari syaitan. Itu tadi seperti kata syaitan kepada Nabi Musa, aku akan permainkan dia seperti anak kecil memainkan bola. Na'am. Dan dikatakan marah itu musuhnya akal, enggak sehat lagi. Ya, kok marah yang dipukul tembok itu kan aneh, kan? Kok marah yang diinjek-injek lantai? Kan aneh. Wow. Marah gelas dilempar, bang. Sayang beli mahal-mahal atau HP. Ini HP ini enggak benar. Prak. Pas sudah sadar, aduh HP ini beli 2 juta. Nangis dia. Junun kan itu kalau gitu. Nah, hati-hati. Mau sayang. Cari lagi mana mau dilempar. Sayang. Terus juga kucing jangan jadi sasaran. Marah kucing ditempa. Alhamdulillah. Nah, makanya ghadab itu apa? Menutup akal, musuhnya akal sehat. Nah, marah boleh tapi pada perkara yang terbimbing dan perkara yang baik, yang di sana tidak ada unsur-unsur pelampiasan emosional. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.